Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Kita masih di pelajaran kita kitab Fadlul Islam karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, dengan syarah Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah. Dan bahkan kita masih di bab yang pertama yang berjudul Fadlul Islam itu sendiri. Masih tersisa satu asar. Yang asar ini sebenarnya sudah dibaca di pertemuan sebelumnya, namun keterangan dari Syekh Shalih Fauzan belum sempat terbaca ketika itu, dan mungkin akan kita sertakan beberapa keterangan dari sebagian para ulama berkaitan dengan asar ini, asar Abu Darda, tentang pentingnya seseorang berjalan serta beramal di atas sunnah. Sebaliknya, bahayanya seseorang beramal meskipun banyak amalannya akan tetapi jauh daripada sunnah atau tidak sesuai dengan sunnah. Yaitu perkataan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu yang mengatakan, ya habbada naumul aqiyasi wa iftaruhum kaifa ya'ibuna saharul hamqa wa saumahum mithqala dzarratin min birrin ma'a taqwa wa yaqinin a'dhamu wa afdalu wa arjahu min ibadatil mughtarrin. Wahai, sangat mengherankan, sangat menakjubkan, ya habada, tidurnya orang-orang yang cerdas serta berbukanya mereka, artinya tidak puasanya mereka, justru mereka ini mencacatkan, artinya menganggap aib, menganggap cacat bergadangnya orang-orang yang dungu serta puasanya mereka. Dianggap dungunya karena tidak sesuai dengan ilmu, tidak sesuai dengan sunnah. Oleh sebab itu, seberat semut ataupun seberat biji sawi dari kebaikan mereka ini, kebaikan orang-orang yang aqiyas, yang cerdas, disertai dengan ketakwaan dan yakin, itu justru lebih besar, lebih afdol, lebih kuat daripada ibadah, artinya banyaknya ibadah orang-orang yang tertipu. Orang yang tertipu sama, maksudnya adalah orang-orang yang berjalan tidak sesuai dengan sunnah, beramal tidak sesuai dengan tuntunan. Itu dianggap ibadatil muhtarin. Pelakunya dianggap hamqa. Hamqa ini adalah orang-orang yang lemah akalnya. Lemah akalnya. Sebaliknya, orang yang berjalan di atas sunnah, itu diistilahkan dengan aqyas, cerdas. Cerdas. Nah, berkaitan dengan asar ini, maksudnya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam ta'liq beliau terhadap Fadlul Islam, fal wajib ala jami'il mukallafina atamassuk bil islami wal ijtihadi fi ta'atillah, hadha huwa tariqun najah wa hadha huwa tariqus sa'adah. Artinya, yang wajib bagi segenap mukallaf adalah berpegang dengan Islam dan bersungguh-sungguh di dalam mentaati Allah. Dan ini jalan keselamatan dan ini jalan kebahagiaan. Fal iktisadu fil Islam wasair alaihi bil qalil khairun min ijtihadin fihi bil katsir fi ghairi islamin wa fi ghairi sunnatin wala haula wala quwata illa billah. Iktisad sederhana di dalam menjalankan Islam, walaupun sedikit, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dan banyak tapi tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan sunnah. Dan ini artinya menegaskan atsar dari Abi Darda yang mengatakan inna iktisadan fi sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatih. Sederhana di dalam menjalankan sunnah, sesuai dengan sunnah maksudnya, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh semangat tapi tidak sesuai dengan jalan Allah dan sunnahnya. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dari hambanya itu adalah ahsanu amala, beramal yang baik. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Mulk, surat Tabarok, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling terbaik amalannya. Dikatakan terbaik jika sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping mengikhlaskan niat. Abu Darda yang membawakan atsar tadi, ketika Ummu Darda istrinya ditanya tentang amalan daripada Abu Darda, kata beliau, kanat aksaru ibadati Abi Darda etafakur. Kebanyakan ibadah Abu Darda ini bukanlah beramal dengan amal-amal nawafil, tapi banyaknya tafakur, merenungi. Merenungi. Artinya, dengan amalan sedikit, tapi disertai dengan takwa dan yakin, yaitu tafakurnya Abu Darda, benar-benar direnungi amalan tersebut, itu lebih berharga. Lebih berharga dari amalan yang banyak, tapi hampa. Terlebih lagi, tidak sesuai dengan sunnah, menyelisihi sunnah. Makanya amalan sahabat sebagian dari para mereka itu sederhana, tapi mendapat pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang banyak amalannya, namun artinya di samping amalannya banyak, mereka pun betul-betul memaknai amalannya. Tidak hampa. Ketika Abu Bakar bin Ayyas, salah seorang qori yang dikenal dengan Su'bah, Abu Bakar ditanya tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tentang Abu Bakar As-Siddiq, apa keunggulannya? Jawaban beliau, ma sabakakum Abu Bakar bikasrati sholatin wala siyam. Abu Bakar itu mendahului mereka, mendahului para sahabat-sahabat yang lain. Kan termasuk sabiqunal awwalun. Mendahului mereka, unggul dari mereka. Bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak puasa. Walakin bisyai'in waqara fi qalbihi. Akan tapi dengan sesuatu yang tertanam di kalbunya. Tertanam di kalbunya. Artinya ibadahnya mereka itu memang betul-betul berisi walaupun sedikit. Dipenuhi dengan rasa takwa dan mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berisi di sini tentunya sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah, sebagaimana asar yang sebelumnya, Ubay bin Ka'ab, iktisadin, sederhana, di dalam sunnah, itu lebih baik daripada beristihad, bersungguh-sungguh, semangat, tapi tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan sunnah. Hal yang serupa, Al-Hasan Al-Basri, radhiyallahu anhu, pernah ditanya, ini Hasan Al-Basri, tabi'in, dikenal ibadahnya, dikenal ketakwaannya, waroknya dan zuhudnya. Beliau ditanya, lima kana sahabatu afdal ma'anna minat tabi'ina manhum aksaru minhum ibadah. Kenapa kok para sahabat ini lebih afdal? Padahal ada di antara para tabi'in ini amalan ibadah mereka lebih banyak dari para sahabat. Artinya sebagai pertimbangannya bukan banyak sedikitnya ibadah. Akan tapi bagusnya ibadah tersebut. Makanya ini tabi'in. Jangan dibandingkan dengan kita, tabi'in yang masa mereka dengan sahabat itu dekat, dengan Rasulullah itu dekat. Tentunya amalan ibadah mereka juga masih baik, jauh daripada bid'ah. Ketika ditanya Hasan, kenapa kok para sahabat ini lebih afdol, padahal dari kalangan tabi'in ini ada yang ibadah mereka lebih banyak. Apa jawabannya? Ulaika ta'abbadu wal akhiratu fi kulubihim. Wahaulai ta'abbadu wad dunya fi kulubihim. Mereka, para sahabat itu, ketika mereka beribadah, akhirat itu ada di kalbu mereka. Ketika mereka beribadah, akhirat itu ada di kalbu mereka. Nah, ini yang membuat mereka itu lebih afdol. Ketika mereka beribadah itu, di kalbu mereka penuh dengan akhirat. Merenungi akhirat. Sedangkan, haula, yang dimaksud adalah para tabi'in. Ini penilaian Hasan Al-Basri kepada tabi'in yang tidak diragukan, dan mereka juga termasuk khairul qurun. mereka beribadah, dunia ada di kalbu mereka. Ini tabi'in. Bagaimana dengan kita? Mungkin kata Hasan akan berkata, ha'ulai ta'abadu wa medsos bikulubihim. Beribadah, media sosial itu ada di hati mereka. HP, bisnis. Tabi'in yang khusyiah mereka dan masih dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul qurni qurni summal ladina yalunahum, ini tabi'in. Masih Hasan mengatakan demikian. Bagaimana dengan yang kita yang jauh sekali masanya? Tadi ketika kita beribadah itu sedikit sekali persentase akhiratnya. Banyaknya adalah dunia. Berkaitan dengan asar tadi, kata sebagian para ulama, innal abda qad yakunu yanamun yanamu fil lail wa yuftiru fin nahar, yani laisa bikasirin siyam naflin wala bikasiri salati lail. Seseorang hamba itu di malam dia tidur, siang berbuka, artinya tidak banyak puasa sunnahnya, tidak banyak sholat malamnya. Bal yastamti'u billayli nauman wa yastamti'u binnahari iftaran. Malamnya dia manfaatkan untuk tidur, siangnya dia tidak puasa. Tidak puasa. Ada tu pada fima kataballahu jalla wa ala lahu minan nawafil. Dia melakukan apa yang mereka mampu untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah. Artinya yang mudah bagi mereka melakukannya, semacam puasa 3 hari dalam sebulan. Artinya tidak sampai sehari puasa, sehari libur, ataupun semalam suntuk dia bersolat malam. Tapi ada porsinya. Namun kebanyakan porsinya dia manfaatkan untuk tidur. Kemudian kebanyakan harinya dia manfaatkan untuk tidak puasa. Tapi ma'adzalika ma'ahu taqwa khauf minallahi jalla wa'ala. Bersamaan dengan itu, dia diiringi dengan rasa takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Wa ma'ahu yaqin, iman shadiq, disertai dengan yakin, iman yang benar, yang kuat. Nah, ini yang lebih afdol. Itu yang dimaksud oleh Abu Darda tadi, bahwasannya naum aqyas wasiyamuhum, itu lebih afdol. Tidur dan berbuka mereka itu lebih bagus. Satu kebaikan, kecil kebaikannya tersebut, tapi disertai dengan yakin, disertai dengan takwa, itu lebih baik daripada ibadatul muktarin, ibadah orang-orang yang tertipu. Makanya alim, ibadahnya seorang alim walaupun sederhana, itu lebih afdol daripada ibadahnya jahil. Jahil. Walaupun banyak. Ini keutamaan al-alim daripada al-jahil dalam hal ibadah. Alim beribadah sedikit tapi bermakna. Sedangkan jahil banyak beribadah tapi justru menyelisih sunnah. Bahkan terkadang dosa yang dia dapatkan dari ibadahnya, karena ibadahnya tadi disertai dengan amalan-amalan bid'ah yang justru menyesatkannya. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya. Ataupun belum kita baca ya, keterangan dari Syaikh Shalih Fauzan. Asaru Abi Darda yushbihu athara Ubay bin Ka'ab fi ma'nahu tamaman. asar Abu Darda ini serupa dengan asar Ubay bin Ka'ab. Persis maknanya. Yaitu berkaitan dengan perkataan wa inna iktisadan fi sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin fi khilafi sabilillahi wa sunnatihi. Panduru a'malakum fa in kanati ijtihadan au iktisadan antakuna ala minhajil anbiya'i wa sunnatihim. Ini kata Ubay bin Ka'ab. Sederhana di dalam mengamalkan, sederhana tapi sesuai dengan sunnah, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh banyak tapi menyelisih jalan Allah dan sunnah Allah. Maka lihatlah ke amalan-amalan kalian, kalau itu sebuah ijtihad ataupun iktisad sederhana, maka hendaknya di atas minhajil anbiya, di atas petunjuk para nabi dan sunnah mereka. Anna sahibal aqidati sahihati wa inkana naiman. Subhanallah. Bahwasannya orang yang berakidah yang benar. Orang yang berakidah yang benar. Ini. Jadi selain ikhlas. Selain mutaba'ah. Sesuai ikhlas itu adalah memurnikan ibadahnya untuk Allah, mutaba'ah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang tuntut di dalam tertuntut di dalam seseorang mengamalkan ibadah adalah sihatul mu'taqad. Benarnya keyakinannya, benarnya manhajnya. Makanya di sini kata Syekh Shalih Fauzan, orang yang berakidah yang benar meskipun dia tidur, fahuwa khairun min sahibil aqidatil fasidati. Lebih baik dari orang yang berakidah yang salah, berakidah yang rusak, yang cacat. Wa in kana qa'iman yusalli nafilah, walaupun dia melaksanakan salat nafilah, salat-salat sunnah, menunaikan salat-salat sunnah. Nah ini, karena jadi akidah sangat berperan, kemurnian akidah dan kebenaran akidah sangat berpengaruh terhadap amalan ibadah seseorang, meskipun sedikit diterima dan tidak diterimanya, berpahala dan tidak berpahalanya, banyak dan sedikitnya keutamaan darinya. Orang yang berakidah yang rusak, maka walaupun dia rajin tapi tidaklah lebih baik dia dari orang yang beramal sedikit dengan akidah yang benar. Makanya dikatakan sini wa sahiba as-sunnati fi naumihi wa fi iftarihi huwa ala khairin. Orang yang di atas sunnah, sahibu sunnah, tidur dan berbukanya, tidur dan tidak puasa itu dah, bahkan dia itulah ala khairin, di atas kebaikan. Ini pentingnya akidah. Tidur dan tidak puasanya itu adalah sebuah kebaikan, di atas kebaikan dia. Wa sahibal bid'ati, pelaku bid'ah, fi saharihi wa fi saumihi, meskipun dia bergadang malam untuk beribadah, bergadang bukan ronda, bukan main gaple dan yang semisal dengannya, catur, ibadah. Wa fi saumihi, dan puasanya, huwa ala syarrin, tapi dia di atas kejelekan. Kenapa jelek? Karena syarul umur muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah yang di yang bid'ah. Di annahu yasiru ala ghairi huda, karena dia berjalan bukan di atas petunjuk, bukan di atas sunnah. Oleh sebab itu ini di antara yang mendorong kita belajar, terus menuntut ilmu, supaya amalan ibadah kita, karena kita sudah sedikit amal ibadahnya. Belum tentu juga sesuai dengan sunnah. Makanya sedikit ini hendaknya disesuaikan dengan sunnah. Disesuaikan dengan akidah yang benar. Para tabi'in yang Hasan Al-Basri mengatakan mereka itu beribadah kepada Allah. Banyak beribadah. Tapi karena di kalbu mereka ada dunia, mereka tidak lebih afdol dari para sahabat yang di kalbu mereka akhirat. Nah, kita ini sudah sedikit amalia keseharian kita daripada amal ibadah kita. Belum lagi di kalbu kita penuh dengan urusan dunia. Kita masuk ke bab yang berikutnya, babud dukhul fil Islam. Bab masuk ke dalam Islam. Bukan sekedar dukhulul Islam, tapi ad-dukhul fil Islam. Masuk ke dalam Islam. Beda antara dukhul Islam. Dukhul Islam sekedar seseorang masuk Islam begitu saja. Ini masuk ke dalam Islam. Karena memang seperti itu ayatnya. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam. Atau memang betul-betul masuk. Mendalami Islam. Tidak sekedar masuk Islam. Mendalami. Masuk ke dalamnya. Apa maksudnya masuk ke dalamnya? Betul-betul Islam yang dia peluk itu sesuai dengan maknanya. Al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Itu yang hendaknya ada pada seseorang. Tidak hanya sekedar dia masuk Islam, tapi betul-betul menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Tunduk patuh mentaati Allah, berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Dikatakan di sini wa qaulullahi ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami diinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin wa qaulihi ta'ala innad diina 'indallahi al-islam. Dan firman Allah Ta'ala, barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agamanya, maka niscaya tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Demikian juga firman Allah, innad diina 'indallahi al-islam, sesungguhnya agama yang di sisi Allah adalah hanyalah Islam. Apa hubungan bab dukhul fil Islam dengan kitab Fadlul Islam? Pokok daripada kitab ini adalah Fadlul Islam. Tentunya kita harus tahu hubungannya. Bab sebelumnya sudah mengingatkan kita tentang keutamaan-keutamaan Islam yang sangat luar biasa. Yang tentunya menuntut untuk seseorang betul-betul berpegang dengan Islam. Sehingga dia akan mencapai dan meraih keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan di bab sebelumnya. Lantas bagaimana sebenarnya seseorang itu masuk ke dalam Islam dan berpegang dengan Islam sehingga memperoleh keutamanya akan dijelaskan di bab ini. Kata Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah berkaitan dengan judul bab ini adalah bab dukhul fil Islam. Qala radhiyallahu anhu, babud dukhul fil Islam lamma dzakara fadl Islam dzakara targhiba fi dukhuli fihi. Setelah Syekh Muhammad bin Abdullah menyebutkan tentang keutamaan Islam, yaitu bab sebelumnya, sekarang beliau menyebutkan tentang hasungan untuk masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam. Bukan sekedar memeluk Islam. Betul-betul masuk, mendalaminya. Fal-islamu alladhi huwa mazayahu wa hadhihi fadailuhu la yaliku bi'aqilin an yarfadahu. Islam yang seperti ini keistimewaannya dan seperti ini keutamaan dan keutamaan-keutamaannya, maka sangat tidak patut bagi orang yang berakal untuk menolaknya. Orang yang berakal tentunya. Wa alla yadkhula fihi idza kana yuridu an-najata li nafsihi. Tidak patut seseorang tidak masuk ke dalamnya ketika dia menghendaki keselamatan bagi dirinya. Ini keterkaitan bab ini. Jadi setelah disebutkan tentang keutamaan dan keistimewaan Islam, maka sekarang adalah hasungan dan himbauan agar seseorang itu betul-betul masuk ke dalam Islam. Supaya dia memperoleh keutamaan dan keistimewaan tadi dan dia selamat. Mendapatkan keselamatan bagi dirinya dan kebahagiaan. Sedangkan ayat wa may yabtaghi ghairal islami diinan falayuqbala minhu, barang siapa yang memilih ataupun mencari selain Islam agama, mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Falladina yaquluna innahum ala dinin wa innahum ya'rifunallaha wa ya'budunallaha minal yahudi wan nasara wa ya'bauna ad-dukhula fil islam laysu ala dinin li'annahum ala dinin mansukhin intahal amalu bihi. Maka orang-orang yang mengatakan mereka punya agama, mereka mengenal Allah, beribadah kepada Allah juga dari kalangan Yahudi dan Nasrani, tapi menolak untuk masuk ke dalam Islam, maka belumlah mereka itu beragama. Laisu ala dinin, mereka tidaklah di atas agama. Tidak beragama. Kenapa? Li'annahum ala dinin mansukhin. Karena mereka berada di agama yang sudah mansukh. Sudah expire. Intahal amalu bihi. Masa berlakunya sudah habis. Masa pengamalannya sudah habis. Fala yufiduhum syai'an. Tidak berfaedah sedikit pun bagi mereka. La yufiduhum illa dukhul fil Islam. Tidak akan berfaedah bagi mereka kecuali dengan masuk ke dalam Islam. Selanjutnya, al-mu'addin yu'addin. Kemudian kita lanjutkan sisa daripada keterangan berkaitan dengan bab dan ayat ini. Kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya, bahwasannya mereka-mereka yang menolak Islam, menolak untuk memeluk Islam, walaupun mereka mengaku beragama, maka intinya mereka tidak beragama. Dan kita sebagai kaum muslimin tidak segan-segan untuk mengatakan mereka adalah kafir. Karena dalam Al-Quran banyak sekali ayat. Di antaranya adalah, Ya ayuhal kafirun. Kul ya ayuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. Adanya di dalam Al-Quran menunjukkan bolehnya menyebut orang yang bukan Islam, non-Muslim, dan sebagai kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrikin. Kafir. Dan boleh juga mengatakan mereka itu adalah finnar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan finari jahannam. Finari jahannam. Makanya dikatakan di sini faqad qala sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik itu Yahudi maupun Nasrani, mendengar tentangku, tentang syariat ini, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, aku diutus dengannya, tidak masuk Islam, melainkan dia termasuk dari penghuni neraka. Penghuni neraka. Karena dia kafir. Tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wasallam kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku, umat dakwah, yadkhuluna al-jannah, mereka akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau, yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa ya'ba ini? Yang enggan ini wahai Rasulullah. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku dia masuk surga. Dan yang menyelisihiku maka dia berarti menolak untuk masuk surga. Wa qauluhu ta'ala innad din 'indallahi al-islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Amma ghairu falaysa dinan indallah. Selain Islam bukan agama. Bukan agama selain Islam itu. Walaupun penamaannya agama tapi bukan agama yang sebenarnya. Agama yang sebenarnya itu adanya Islam. Li'annahu ba'da maji'il Islam lam yabqa dinun yaqbaluhu Allah subhanahu wa ta'ala min ibadihi. Karena setelah datangnya Islam tidak tersisa satu agama pun yang diterima oleh Allah ta'ala dari hambanya kecuali Islam. Li'anna al-insa insan abdun. Manusia ini kan hamba. Hamba Allah. Wal abdu yuti'u rabbahu azza wa jalla fima amarahu bih. Ya seorang hamba tentunya dia mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau dia itu hamba, ya dia mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Wallahu amaraka an tadkhula fil Islam. Allah memerintahkanmu agar engkau masuk ke dalam Islam. Berarti fayajibu alaika dukhulu fil Islam ta'atan lillahi azza wa jalla. Wajib atasmu untuk masuk ke dalam Islam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Li'anna al-wajiba ittiba'ul amri la ittiba'ul hawa. Karena yang wajib itu adalah mengikuti perintah. Bukan mengikuti hawa nafsu. Itu yang wajib. Yang wajib bagi kita adalah mengikuti perintah Allah. Bukan mengikuti hawa nafsu. Dan itu adalah merupakan usul di dalam Islam. Pokok di dalam Islam. Mengikuti perintah Allah bukan mengikuti hawa nafsu. Karena kalau mengikuti hawa nafsu, tentunya hawa nafsu ini cenderung mengajak kepada kejelekan yang sesuai dengan nafsunya. Nah, hawa nafsu jika tidak sesuai dengan perintah Allah, maka dia adalah sesat. Fahadha Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu indama qabbala al-hajarul aswada. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di saat beliau mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad. Qala wallahi inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Demi Allah, sesungguhnya aku tahu persis, yakin kamu itu adalah batu, tidak memudorotkan, tidak mendatangkan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Tapi murni ittiba, khudu'ani manasikakum, ambil manasik kalian dariku. Makanya Umar, dan itu diantara yang disunnahkan, mencium hajar aswad. Bukan karena hajar aswad ini memiliki kesaktian, bisa memudaratkan dan bisa mendatangkan manfaat. Tidak, murni syariat, perintah Allah dan melalui Rasulnya. Di antara manasik adalah mencium, manasik yang sunnah, mencium hajar aswad ketika seseorang mampu melakukannya. Bukan karena apa-apanya. Bukan karena ada kekeramatan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian. Karomah, barokah, ya kan Allah Subhanahu wa taala jadikan kebaikan sesuatu pada kebaikan pada sesuatu. Tapi ini adalah bagian daripada syariat. Sebagaimana tawaf. Mungkin akan dijelaskan. Nah, Ali bin Abi Thalib juga demikian mengatakan. Lauladdin bir ra'yi lakana asfalul khaffi ahaku bil mashi min a'la. Kalau seandainya agama ini dengan akal-akalan, dengan logika, maka bagian telapak khuf itu, bagian bawahnya, itu lebih pantas untuk diusap daripada yang atasnya. Tapi kok Rasulullah SAW hanya mengusap atasnya, bawahnya malah tidak. Menunjukkan bahwasannya Islam itu bukan dengan hawa nafsu, tapi mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Fatakbilul hajari laisa ibadatan lil hajar. Ini perlu digaris atasi. Mencium hajar aswad bukan peribadatan kepada batu itu. Bukan sebuah peribadatan kepada hajar aswad. Wa innama huwa ibadatun lillah. Beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Mentaati Allah dan Rasulnya. Wattawaf bil Ka'bah laisa ibadatan lil Ka'bah. Tawaf mengelilingi Ka'bah bukan beribadah kepada Ka'bah. Bukan beribadah kepada Ka'bah. Wa innama huwa imtisalun li amrillahi azza wa jalla wa ibadatun lah. Ini penting ini, seseorang mengetahui menjawab subhatnya orang-orang kafir. Alah kalian juga menyembah Ka'bah. Alah kalian juga menyembah Hajar Aswad. Apa bedanya dengan orang kafir yang lain menyembah patung? Kita katakan bahwasanya tawaf di Ka'bah itu bukan beribadah kepada Ka'bah. Kalau kalian menyembah patung, memang beribadah kepada patung. Tawaf di Ka'bah adalah dalam rangka menunaikan perintah Allah. Beribadah kepada Allah. Fasya'nu yaduru ma'a amrillah. Urusannya itu adalah mengikuti perintah Allah dan syariatnya. Wa syar'ihi. Jadi ini pokoknya itu adalah mengikuti perintah Allah dan syariatnya. Wa la i'tiradu ala dzalik. Dan tidak ada kritikan dalam hal seperti ini. Faqad taradu iblis ala amrillah fakana masiruhu at-tard wal ibad wal la'nat wal ghadab wal iyad billah. Iblis protes. Allah tidak boleh diprotes dalam hal masalah seperti ini. Kenapa kok diperintahkan untuk tawaf di Ka'bah? Kenapa kok diperintahkan untuk sa'i antara Safa dan Marwah? Kenapa kok diperintahkan berwudu ketika mau sholat? Ini Allah jangan diprotes dengan yang seperti ini. Yang protes itu iblis terhadap perintah Allah. Apa jadinya? Akibatnya dia terusir, dijauhi, dilaknat, dimurkai. Dijauhkan dari rahmat Allah wal iyad billah. Tapi sementara ini dulu, semoga apa yang kita kaji dalam pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bisawab, wabillahi taufik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.